Halo dan selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Anda tahu kan perasaan pas baru saja selesai membaca sesuatu yang benar-benar mengubah cara Anda melihat pekerjaan sehari-hari? Oh, itu perasaan yang luar biasa ya, kayak ada bola lampu yang menyala di kepala. Benar, perasaan di mana Anda pengen langsung narik kursi di sebelah rekan kerja, nyeduh kopi, terus menceritakan semuanya. Nah, energi itulah yang akan kita bawa hari ini. Dan Anda yang sedang mendengarkan adalah teman diskusi kami. Betul sekali. Dan hari ini kita punya topik yang sangat esensial. Ya, kita akan membedah pola pikir seorang engineer profesional tingkat tinggi dari buku The Engineering Mindset Beyond Problem Solving. Tapi, tunggu dulu. Kalau Anda bukan seorang programmer, jangan buru-buru mematikan sesi ini. Jangan, karena ini bukan cuma tentang kode. Tepat. Misi kita hari ini justru mencari tahu mengapa mentalitas sekedar pemecah masalah atau problem solver itu ternyata bisa sangat berbahaya. Arsitektur pikiran para ahli ini sebenarnya adalah cetak biru yang bisa Anda terapkan di divisi marketing, operasi, atau HR sekalipun untuk menghadapi kompleksitas tanpa merasa kewalahan. Oke, mari kita urai ini. Senang sekali bisa membedah topik ini bersama Anda. Dan untuk memberikan konteks kepada Anda yang mendengarkan, pembicaraan kita hari ini murni tentang psikologi dan strategi di balik pengambilan keputusan, bukan baris kode. Betul. Perbedaan antara amatir dan profesional sejati itu tidak terletak pada seberapa cepat tangan mereka bekerja, tapi pada kerangka berpikir yang mereka terapkan jauh sebelum tindakan pertama diambil. Setuju. Ada sebuah cerita nyata yang sangat pas untuk menggambarkan ini. Di bukunya dibahas tentang dua tim, sebut saja tim alfa dan tim beta. Ini contoh favorit saya. Transaksi untuk pengguna kita. Saat ini ada sekitar 10.000 beban per hari, tapi tahun depan kemungkinan akan naik 2 kali lipat. Permintaan yang cukup standar sebenarnya. Sangat standar. Nah, tim Alpha yang dipimpin oleh Rina punya mentalitas eksekusi yang luar biasa. Dia dan timnya langsung tancap gas. Mereka bagi tugas, nulis kode. Langsung ke mode solusi. Benar, langsung mode solusi. Dalam 2 minggu, semuanya selesai. Jalan mulus saat demo, diluncurkan, dan mereka merayakan kesuksesan. Jujur saja nih, di dunia kerja yang serba cepat, Rina ini kan tipe karyawan teladan yang disukai manajemen ya. Cepat tanggap. Di permukaan ya, terlihat seperti itu. Itu pendekatan yang sangat reaktif dan seringkali dapat tepuk tangan di kuartal pertama. Tapi mari kita lihat realitas operasionalnya 6 bulan kemudian. Ah, masa bulan madunya habis ya? Tepat. Saat beban mencapai 500.000 transaksi per hari, sistem Alpha hancur lebur. Halaman riwayat butuh waktu 10 detik penuh cuma untuk dimuat. 10 detik itu selamanya loh di dunia digital. Sangat lama. Dan yang lebih parah, query mereka memblokir tabel lalin. Sistemnya lumpuh. Tim Alpha panik menambal sana-sini, tapi ujung-ujungnya mereka terpaksa membuang kode yang baru berusia 6 bulan itu dan menulis ulang dari nol. Wah, pemborosan waktu dan uang yang luar biasa. Terus bagaimana dengan tim Beta, Dimas dan kawan-kawan? Nah, tim Beta mengambil rute yang awalnya terlihat sangat lambat. Manajer yang tidak sabaran pasti kesal melihat mereka. 3 hari pertama, mereka sama sekali tidak menyentuh kode. Mereka ngapain dong selama 3 hari itu? Mereka cuma bertanya. Dimas bertanya ke pemangku kepentingan, bagaimana pola aksesnya? Apa pengguna butuh lihat semua transaksi sekaligus? Apa yang terjadi kalau viral? Apa metrik kesehatannya? Jadi mereka kayak menginterogasi masalahnya dulu ya sebelum menyelesaikannya? Persis. Dan hasilnya, saat beban mencapai 600.000 transaksi, sistem Beta tetap stabil. Yang sangat menarik di sini adalah perbedaan mendasar dalam cara berpikir. Mereka berhasil bukan karena kemampuan teknis yang lebih jago. Tapi karena apa? Karena Dimas memikirkan pola akses sejak awal. Mereka pakai pagination, cache, memisahkan baca dan tulis. Rina bertindak sebagai problem reactor, melihat gejala dan langsung bereaksi. Sementara Dimas adalah problem framer. Dia menyelidiki akar masalah. Problem reactor versus problem framer. Ini konsep yang sangat menampar ya. Bisa diterapkan di mana saja. Berapa kali kita bertindak sebagai reaktor. Kayak contoh di materi sumber kita tentang tombol PDF. Oh, yang dari tim sales itu ya? Iya. Bayangkan tim sales minta tolong tambahkan tombol ekspor PDF di aplikasi internal kita. Seorang reaktor akan langsung jawab, siap, saya buatkan sekarang. Padahal bikin fitur PDF itu rumit. Dan butuh maintenance terus-menerus. Betul. Tapi seorang framer akan berhenti sebentar dan bertanya, kenapa butuh PDF? Ternyata setelah diselidiki, tim sales cuma bilang, oh kami mau membagikan laporan ke klien. Solusinya ternyata bukan PDF. Cukup tautan Google Drive yang bisa dibagikan dengan aman. Tepat sekali. Jauh lebih murah, hitungan jam selesai, dan masalah aslinya terpecahkan. Memframing ulang masalah itu luar biasa penting. Dan untuk melatih insting framer ini, ada teknik klasik dari Toyota. Namanya 5 whys atau 5 mengapa. Ketika sistem melambat, seorang reaktor akan langsung mengobati gejalanya dengan menambah kapasitas server. Padahal lambat itu cuma gejalanya kan? Kayak demam pada orang sakit. Benar. Kita harus bertanya mengapa sampai ketemu sumber infeksinya. Mengapa sistem lambat? Mungkin database kewalahan? Mengapa kewalahan? Ternyata karena ada query N+1 atau thread pool yang habis. Oke, tunggu sebentar. Thread pool ini kan istilah teknis yang mungkin bikin bingung. Bisa dijelaskan pakai analogi? Boleh. Bayangkan thread pool itu kayak jumlah loket kasir di bank. Kalau bank cuma buka 5 loket, dan 5 kasir itu lagi melayani nasabah yang transaksinya rumit, puluhan nasabah di belakang cuma bisa antri. Jadi sistemnya kelihatan lambat dari luar. Iya. Padahal sistemnya sehat, cuma semua kasirnya lagi sibuk nunggu respons dari pihak ketiga. Kalau Anda mengobati ini dengan memperbesar ukuran berangkas bank, itu kan konyol. Masalahnya ada di jumlah loketnya, bukan berangkasnya. Masuk akal sekali. Dan analogi bank tadi membawa kita ke poin yang sangat menarik tentang cara kita melihat sistem. Sistem itu bukan sekedar tumpukan file atau dokumen. Bukan batu-bata yang ditumpuk. Ya, kita harus memandangnya sebagai ekosistem yang hidup. Ekosistem dengan emergent behavior atau perilaku yang muncul dari interaksi bagian-bagiannya. Menganggapnya sebagai tumpukan batu-bata mati adalah awal mula optimasi lokal. Ini bahaya sekali. Optimasi lokal itu terjadi waktu Anda memperbaiki satu bagian kecil tanpa sadar itu menghancurkan bagian lain. Ada contoh ekstrim soal ini kan? Yang tentang nambah kolom di database? Benar. Bayangkan seorang karyawan nambahin satu kolom baru untuk status keanggotaan. Di layar dia, aplikasinya jalan sempurna. Tapi dia tidak tahu kalau tiap jam 2 pagi ada proses ETL yang berjalan. ETL, Extract, Transform, Load. Kayak petugas gudang shift malam yang memindahkan data dari toko ke gudang pusat ya. Analogi yang pas. Karena petugas gudang ini tidak kenal kolom baru yang tiba-tiba muncul, proses malam itu gagal total. Besok paginya, laporan keuangan kosong, rapat direksi kacau balau. Cuma karena satu kolom tambahan. Ini murni efek kupu-kupu. Satu kepakan sayap di komputer developer bikin badai di ruang direksi besok paginya. Dan bicara soal badai, saya suka banget konsep retry storm atau badai percobaan ulang yang dibahas di materi kita. Itu mimpi buruk setiap engineer. Iya. Bayangkan satu layanan kecil mati selama 2 detik, layanan lain yang butuh data dari situ mulai panik. Mereka mikir, wah gagal, coba lagi deh. Tiba-tiba layanan yang baru mau pulih tadi dihantam ribuan permintaan serentak. Dan akhirnya mati total secara permanen karena kelebihan beban. Itu contoh nyata dari lingkaran umpan balik positif yang fatal. Lingkaran yang memperkuat dirinya sendiri. Mirip orang di bioskop yang mencium bau asap. Satu teriak kebakaran, semua lari ke pintu yang sama dan malah terjebak menindih satu sama lain. Betul. Alih-alih selamat malah jadi bencana. Desain yang baik akan mengubah ini menjadi umpan balik negatif atau penstabil. Misalnya dengan exponential back-off. Jadi dipaksa nunggu ya sebelum nyoba lagi? Ya. Gagal pertama, tunggu 1 detik. Gagal lagi, tunggu 2 detik. Lalu 4 detik. Ini ngasih napas buat layanan yang lagi sakit. Atau pasang circuit breaker. Sama kayak meteran listrik di rumah yang jelek kalau korsleting. Sistem otomatis memblokir permintaan ke layanan yang bermasalah sampai dia sehat lagi. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita mulai melihat efek non-linear. Menambah 10% pengguna bisa menambah 50% beban di sistem karena antrian. Dan tekanan ini ternyata bukan cuma soal mesin. Manusia di baliknya juga memberi tekanan. Disitulah hukum Conway masuk. Hukum Conway, ini tamparan keras buat banyak perusahaan. Sistem yang Anda bangun, pada akhirnya akan mencerminkan struktur komunikasi dalam tim Anda sendiri. Kalau tim marketing dan sales saling benci dan jarang ngobrol, produk yang mereka hasilkan akan terasa terputus dan membingungkan bagi pelanggan. Arsitektur teknis tidak hidup dalam ruang hampa, dia hidup dalam realitas politik perusahaan Anda. Disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Karena menyatukan mesin dan ego manusia itu berarti solusi sempurna itu mitos. Kita harus berdamai dengan yang namanya trade-off atau kompromi. Selalu ada harga yang harus dibayar dari setiap keputusan. Misalnya dilema antara performa dan keterbacaan kode. Atau kecepatan versus kebenaran produk. Kita harus milih. Memilih kompromi ini adalah inti dari rekayasa sistem yang matang. Di dunia sistem terdistribusi, ada teorema CAP, singkatan dari konsistensi, ketersediaan, dan toleransi partisi. Konsistensi, ketersediaan, dan toleransi partisi. Hukum fisika internet bilang jaringan pasti suatu saat akan terputus. Itu partition tolerance. Karena itu pasti terjadi, Anda cuma punya dua pilihan. Sistem Anda mau tetap konsisten atau tetap tersedia. Nggak bisa dua-duanya. Sebagai pengguna awam, saya maunya sih aplikasi selalu nyala dan datanya selalu akurat dong. Itu utopis. Mari lihat dunia nyata. Sistem bank. Kalau jaringan cabang A dan B putus, bank pasti milih konsistensi. Mereka lebih rela ATM dimatikan sementara alias tidak tersedia daripada membiarkan saldo Anda salah ditarik dua kali. Saldo tidak boleh salah. Ah, saya paham. Tapi kalau media sosial beda cerita ya. Kalau Instagram down semenit, orang cuma ngomel. Tapi kalau saldo hilang 1 juta, bisa masuk pengadilan. Makanya, media sosial akan selalu memilih ketersediaan. Biar aja Anda lihat jumlah like yang belum terupdate, yang penting aplikasinya bisa terus di-scroll. Mereka menukar konsistensi demi kenyamanan. Setiap bisnis harus memilih bencana mana yang paling bisa mereka toleransi. Memilih bencana yang paling bisa ditoleransi. Kalimat ini mengubah cara pandang saya soal batasan atau constraint. Biasanya kan engineer junior atau bahkan kita benci banget sama batasan. A, anggaran kurang. A, aturan privasi GDPR dan HIPAA repot banget. Amatir membenci batasan. Tapi profesional sejati melihatnya sebagai ruang desain yang memicu inovasi. Mereka tahu bahwa merilis 80% solusi hari ini jauh lebih berharga daripada 100% solusi tahun depan yang mungkin tidak relevan lagi. Profesional berdamai dengan realitas. Dan bagian dari realitas itu adalah berpikir dalam skenario gagal. Anticipating failure. Bertanya apa yang bisa salah itu bukan pesimis, tapi bentuk tanggung jawab. Mengambil contoh transfer bank tadi, bagaimana kalau koneksi putus tepat setelah saldo pengirim dipotong, tapi bank penerima belum mencatatnya? Uangnya mengantung? Profesional merancang jaring pengaman untuk ini. Konsep blast radius ya, jari-jari ledakan. Kayak kapal pesiar yang punya sekat kedap air. Kalau nabrak karang dan lambungnya bocor, air cuma masuk ke satu kompartemen. Kapalnya tetap mengapung. Di ranah teknis, kita menyebutnya graceful degradation, penurunan kinerja yang anggun. Sistem tidak boleh mati total. Misalnya layanan rekomendasi di e-commerce Anda down saat Harbolnas. Biarkan saja bagian rekomendasi itu kosong, yang penting pengguna tetap bisa check out barang. Fitur berkurang tapi detak jantung bisnis jalan terus. Lalu bagaimana kita melatih kemampuan untuk bisa melihat dari level teknis sekecil thread pool sampai ke visi bisnis seperti ini? Itu soal keluasan tingkat abstraksi berpikir. Evolusinya begini. Junior fokus di fungsi algoritma. Level menengah mulai mikirin modul dan interaksi antar tim. Senior melihat seluruh sistem. Dan seorang arsitek melihat ekosistem serta tujuan bisnis ke depan. Kemampuan utamanya adalah bergerak naik turun antar level ini. Menarik. Dan materi sumber kita menyajikan 7 langkah kerangka keputusan mental untuk membantu transisi itu. Saya coba rangkum cepat ya. Pertama, mengklarifikasi masalah, jangan langsung nulis kode, tanya kenapa. Kedua, identifikasi batasan waktu dan anggaran. Ketiga, evaluasi 2-3 alternatif solusi. Jangan langsung jatuh cinta sama ide pertama. Keempat, analisis trade-off dari alternatif tersebut. Kelima, nilai resiko kegagalannya. Keenam, dokumentasikan alasannya supaya orang di masa depan tahu kenapa keputusan itu diambil. Dan ketujuh, validasi dengan pemangku kepentingan. Ketujuh langkah itu memaksa kita keluar dari kebiasaan buruk atau yang kita sebut anti-pattern. Anti-pattern ini sering banget kita lihat. Salah satunya tool worship atau memuja alat. Percaya kalau pakai Kubernetes atau database baru, semua masalah tim bakal beres. Padahal alat tidak bisa memperbaiki proses komunikasi yang buruk. Ada juga premature optimization. Donald Knuth bilang ini adalah akar segala kejahatan. Membuang waktu berminggu-minggu untuk menyempurnakan fitur yang bahkan belum tentu dipakai pengguna. Oh, dan hero syndrome. Ini paling sering dipuji di kantor padahal bahaya. Mengandalkan satu orang lembur tiap malam buat nutupin proses manajemen yang amburadul. Jika ada satu kesimpulan besar, kedewasaan profesional itu tidak diukur dari seberapa cepat kita bereaksi atau menulis kode. Kedewasaan diukur dari konsekuensi yang secara sadar kita pilih untuk dirancang dan bencana yang kita pilih untuk dicegah. Saya teringat kutipan dari Edsger Dijkstra. Dia bilang, pertanyaan apakah komputer dapat berpikir tidak lebih menarik daripada pertanyaan apakah kapal selam dapat berenang. Maknanya sangat dalam. Iya, kapal selam tidak berenang dan komputer tidak berpikir untuk kita. Kitalah yang harus berpikir secara sistematis dan disiplin. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buat pendengar kita. Silakan. Jika arsitektur teknis selalu mencerminkan struktur komunikasi organisasi seperti hukum Conway tadi, coba pikirkan masalah berulang di kerjaan Anda saat ini. Bagaimana jika kendala teknis yang bikin Anda stres tiap hari sebenarnya cuma gejala dari komunikasi tim yang rusak? Siapa yang sebenarnya perlu Anda ajak bicara besok pagi untuk menyembuhkan akar penyakit tersebut? Sesuatu yang sangat layak untuk direnungkan. Siapa yang perlu diajak bicara besok pagi? Terima kasih sudah menemani kami membedah ini semua. Mulailah memframing masalah sebelum bereaksi, dan jangan ragu untuk bertanya mengapa. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam berikutnya.